punya album itu dan sebagainya. Kamu habiskan itu semua, kemudian ketika akhir hayat Allah akan cabut nyawanya, kemudian dia mengatakan farji'na na'mal salihan inna muqinun, kembalikan kami ke dunia ya Allah, kami akan beramal saleh. Apakah pantas mengatakan demikian padahal kehidupannya dihabiskan untuk sesuatu yang ilahi yang disebut al-ghina? Al-waqtul mahdud, waktu kita terbatas, dan kalau sudah datang la yu'ad wa la ya'ud, tidak akan bisa dikembalikan dan tidak akan kembali. Waktu kalau sudah habis enggak akan bisa kembali. Kamu sekarang umur sekian ini, banyak orang yang menyesal saya mau belajar kok susah sekarang. Coba kalau saya dulu waktu kecil belajar. Tapi saya katakan kalau kamu ingat sekarang, sadar sekarang, masih ada kesempatan. Maka sekarang jangan buang-buang waktu lagi, nanti kamu menyesal lagi di akhir zaman. Di akhir waktu kamu akan menyesal lagi. Seperti menyesal sekarang kenapa enggak belajar dari dulu. Nanti menyesal kenapa enggak taubat dari dulu. Kenapa enggak beramal saleh dengan penuh. Dengan sepenuh waktu yang kita punyai. Waqala. Dan kemudian beliau mengatakan. Lahul hadis kalamun kullu kalamin yulhil qalb. Kata dia yang disebut lahul hadis adalah setiap ucapan yang melalaikan hati. Wayakulul waqt, dan memakan waktu. Wala yusmir khairan, dan tidak membuahkan kebaikan. Wala yu'ti hasilatan taliqu bil khairi wal 'adl was salah, dan tidak membawa hasil yang sesuai dengan kebaikan atau keadilan atau kesolehan. Itu yang namanya lahul hadis. Apa kata beliau lahul hadis? Dia mengatakan sesuatu yang melalaikan hati, yang memakan waktu, yang tidak membuahkan kebaikan, dan tidak membawa hasil yang baik. Apakah bertentangan dengan tafsir tadi? Al-ghina. Jelas tadi tafsir al-ghina, lebih banyak para ulama menafsirkan al-ghina. Tapi tafsir seperti ini pun tidak keliru. Tidak salah, karena memang tidak bertentangan. Namanya lahwal hadis adalah seluruh kalam yang yulhil qalb, dan yang paling banyak melalaikan hati, yang paling banyak membuang waktu adalah al-ghina, al-ghina. Kalau ada yang mengatakan saya bantah. Kalau yang mengatakan, oh tidak ada kalimat yang lain yang bisa melalaikan hati pula. Kamu bisa buktikan. Kehidupan manusia sehari-hari. Yang selalu diiringi dengan musik. Mereka lebih banyak dilalaikan atau lebih banyak hati ini terlalaikan karena musik. Orang naik kendaraan, dan musik isinya. Masuk ke supermarket, diiringi dengan musik. Masuk ke pasar, ke toko, juga diiringi dengan musik. Masuk ke rumah, dilihat anak-anak, keluarga, ibu bapak sedang menyetel TV atau radio yang isinya musik. Kalau tidak ada TV yang menyetel, kamu masuk ke rumah, mereka-mereka para pemuda, buka bukunya mau belajar musik. Nah kalau orang sedang mendengarkan musik, apa ada orang yang mendengarkan musik sambil berzikir? Apa ada seorang yang mendengarkan musik sambil mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah? Apa ada orang yang mendengarkan musik sambil baca Al-Quran? Saya tanya, apa ada orang yang mendengarkan musik sambil baca Al-Quran? Kalau demikian, berarti waktu-waktu tadi ketika dia mendengarkan musik tidak berzikir. Ketika dia mendengarkan lagu-lagu tadi tidak membaca Al-Quran. Berarti banyak mana zikir pada Allah dengan nyanyian, mendengarkan nyanyian tadi. Tentunya dengan keadaan seperti ini orang banyak dilalaikan tanpa sadar. Saya katakan tanpa sadar, memang kebanyakan demikian. Gak sadar kalau dia sedang dilalaikan oleh syaitan dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu zikirnya kapan? Di mobil gak zikir, di rumah gak zikir, sambil jalan gak zikir, ke pasar gak zikir. Hadza masalah yang yulhil qalb, banyak melalaikan hati. Mereka-mereka yang mendengarkan musik, mereka akan terbawa. Dan kadang-kadang melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh orang yang sakral, orang yang mabuk. Hampir sama. Orang yang mendengarkan musik, dia berlenggak-lenggok, entah maksudnya apa. Apa maksudnya dia berlenggak-lenggok dan menggerakkan kakinya, menggerakkan kepalanya, sambil ucapannya menyebutkan ucapan-ucapan yang diucapkan oleh penyanyi? Apa enggak gila orang itu? Dipengaruhi oleh sebuah kaset. Dipengaruhi oleh sebuah alat kemudian dia bergerak sendiri tanpa membawa manfaat. Manfaatnya bukan apa-apa. Kalau dikatakan olahraga, kamu nyantol juga olahraga dan membawa faedah. Kalau katakan ini adalah olahraga, kamu bisa berbagai macam kerjaan yang juga olahraga dan juga mendapatkan manfaat. Jadi jelas al-ghina lahwal hadis. Dan yang disebut lahwal hadis adalah yulhil qalb, bisa melalaikan hati dan memakan waktu. Ayat yang kedua. Ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm. Qala Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa min hadzal hadisi ta'jabun wa tadhhakun wa la takun wa antum samidun. Afa min hadzal hadisi ta'jabun? Apakah dengan hadis ini atau karena hadis ini, karena ucapan ini, kalian merasa heran? Wa tadhhakuna wa la tabkun, dan kalian banyak tertawa dan tidak menangis. Wa antum samidun, dan kalian bernyanyi-nyanyi. Di sini makna samidun juga adalah menyanyi, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsir Al-Azim di dalam juz keempat halaman 261, beliau mengatakan, berkata Sufyan ats-Tsauri an abihi an ibni Abbas, berkata Sufyan ats-Tsauri dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, qala al-ghina hiya yamaniyatun asmad lana ghanna lana. Kata Ibnu Abbas, al-ghina yang dimaksud samidun adalah nyanyian, menyanyi, dan ini bahasa Arab yang asalnya dari Yaman. Asmad lana artinya ghanna lana, menyanyikan untuk kami. Itu ghanna, atau itu asmada yasmud, atau samid, samida yasmudu, samidun isim fa'ilnya, samidun. Sehingga makna ayat, apakah kalian dengan Al-Quran ini merasa heran, dan kalian malah tertawa-tawa tidak menangis, dan kalian malah bernyanyi-nyanyi? Hada samidun. Dan tafsir ini dari Ibn Abbas, yang dinukil oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya. Dan kita tahu Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang terkenal dalam masalah tafsir. Bahkan beliau disebut dengan Habrul Ummah. Habrul Ummah itu artinya tintanya umat. Karena dia memang alim, mempunyai ilmu, sehingga dikatakan tintanya ilmu atau tintanya umat. Karena dia seorang yang alim di kalangan para sahabat. Dan khususnya dalam masalah tafsir. Karena beliau radhiyallahu anhu didoakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan doa, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqqihkan dia dalam masalah din, pandaikan dia dalam masalah din, wa 'allimhu at-tafsir, maknanya ta'wil, maknanya tafsir, yakni ajarilah dia tafsir. Dan ternyata benar, dan ternyata doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makbul. Memang dia menonjol dalam masalah tafsir dan menonjol dalam masalah ilmu din. Hadis Ibn Abbas. Dan seorang alim mufassir dari kalangan sahabat ini mengatakan, asmada lana ghanna lana. Asmada maknanya dalam menyanyi, sehingga samidun artinya menyanyikan, kalian bernyanyi nyanyi. Kemudian apakah ayat ini mengatakan bahwa nyanyian haram? Paling tidak, kalau Allah tidak mengatakan nyanyian haram, di sini jelas Allah mengatakan sikap orang-orang kufar, sikap orang-orang musyriki, yang kalau diperdengarkan Al-Quran tidak perhatian, tidak perhatian, malah terhelanan, apa sih maksudnya, mau apa sih dengan baca Al-Quran, untuk apa, dan sebagainya. Bahkan mereka tertawa-tawa, tidak ada bisa, atau tidak, mereka tidak bisa mengambil manfaat dari nyanyian tersebut, apa dari lagu qiraah tersebut, sama sekali tidak mendapatkan manfaat. Sehingga mereka tertawa-tawa dan bermain-main, dan mereka malah menyanyi-nyanyi untuk menyaingi Al-Quran. Al-Quran dibacakan, mereka menyanyi. Masjid mengambil untuk memanggil untuk pengajian, pada tanggal sekian ada pengajian, mereka memanggil juga. Di sini ada pentas musik. Di masjid-masjid, di surau-surau, di madrasah-madrasah ada pelajaran, ada pengajian dan sebagainya. Mereka juga mengadakan di TV, di radio, di mana-mana, masalah musik. menyanyi-nyanyi. Allah mengajak kepada hak, mereka mengajak kepada batin. Allah menurunkan Al-Quran, mereka kemudian menyanyi-nyanyi tidak mau memperhatikan terhadap Al-Quran. Jadi paling tidak, kalau mereka itu banyak nyanyinya daripada mengaji, ini adalah seperti orang-orang musyrikin dulu, tasyabbuh, menyerupai mereka. Dan memang, seorang yang banyak menyanyi, susah untuk diajak ngaji. Seorang yang banyak mengaji, risih kalau mendengarkan nyanyian. Ini suatu yang wakil, suatu kenyataan. Saya sudah mendapatkan orang-orang yang rajin ngaji dan sebagainya, itu disampaikan masalah musik, sebentar selesai. Karena pada dasarnya dia sendiri gak tenang. Risih gitu dengarkan musik. Apalagi yang kalau sudah dia tiap hari membaca Al-Quran satu juz atau lebih. Dia mendengarkan musik rasanya risih. Kalau mendengarkan ngaji, tentram hatinya. Kalau dia pusing ngaji, dia pusing baca Quran. Kalau dia lagi enggan baca Quran, dengarkan kaset Al-Quran, qiraah-qiraah. Imam-imam yang membacakan qiraah dengan tertib, dia dengarkan, tentram hatinya. Mau tidur, dia dengarkan Quran supaya dia ingatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengarkan musik enggak betah. Demikian sebaliknya, mereka yang sudah terfitnah dengan musik, Al-Quran ketika disetel, bingung dia. Ini apa-apaan kayak di pengajian? Mau apa kamu dengarkan beginian? Atau kalau gak berani mengucapkan demikian, pakai bahasa basi, matikan dulu saya lagi-lagi pusing. Astagfirullahaladzim, kalau kamu pusing dan kamu beriman, dengan Quran itu hilang. Malah dia bilang, matikan saya lagi-lagi pusing. Terus nempel musik yang lagunya slow, untuk menghilangkan pusing katanya. Lihat, orang mukmin ketika pusing, baca Quran, mendengarkan Al-Quran, mereka ketika pusing dengarkan lagu yang justru menambah dosa bagi dia. Dan apa pernah terjadi di negeri kita atau di daerah kita, di kota kita dan sebagainya, apakah pernah lihat satu bus yang disetelkan di sana pengajian bacaan Al-Quran? Dan kira-kira kalau kamu naik dan kamu setelkan Al-Quran, kira-kira apa sikap para penumpang yang 99,9% muslim? Apa kira-kira tanggapan mereka? Mereka akan protes, entah alasannya macam-macam. Kalau yang memang munafiknya tegas-tegasan munafik, dia akan mencela Al-Quran. Kalau yang setengah-setengah, penyakit nifaknya sedikit, dia akan beralasan, anu nanti gak didengar, nanti ini, nanti itu dan sebagainya. Nanti gak didengar, ya sekarang dengar makanya. Dan nanti ada orang yang, pokoknya alasan supaya dimatikan. Berbagai macam alasan, ramai. Tapi kalau musik berbentuk jenis apapun lagunya, lagu pop ataupun lagu dangdut, musiknya barat ataupun Indonesia ataupun Cina, mereka gak akan protes, diam saja. Bahkan yatalazzaz bihi, merasa lezat, merasa enak dengannya. Muslimin ini saya katakan. Sehingga mereka sama sekali lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali bus-bus yang lewat subuh enggak berhenti di tempat salat. Banyak sekali, udah suatu yang umum. Malah kalau kamu bilang pada supirnya berhenti mau salat, akan terheran-heran, kamu nyapa apaan? Nanti saya terlambat waktunya, nanti dan sebagainya. Padahal penumpangnya seluruhnya muslim dan supirnya termasuk dia muslim. Apa salat subuh itu bisa ditunda jam 11? Apa bisa ditunda jam 8? Salat subuh itu enggak bisa ditunda dan enggak bisa dijamak dengan zuhur, enggak bisa dijamak dengan isya. Sehingga mau tidak mau mestinya harus berhenti. Cari masjid berhenti. Dan kebanyakan muslim kan mestinya enggak protes, tapi subhanallah terbalik. Kenapa? Karena mereka tidak ingat kepada Allah. Ingatnya masalah yang nyanyian-nyanyian lagu-lagu tadi yang dia dengar sepanjang jalan. Demikian juga dikatakan oleh Mujahid Ibn Jab. Kata beliau, samidun maknanya adalah al-ghina. Yaqulu ahlul Yaman, samada fulanun idza ghanna. Fulan disebut samada kalau dia menyanyi. Disebut samada. Yasmud samidun. Isim fa'ilnya samid. Jamannya samidun. Dan ini ada kisah dalam masalah surat An-Najm ini. Surat An-Najm ini di akhirnya adalah ayat sajdah. Ayat sajdah itu yang disunnahkan sujud tilawah. Sujud tilawah. Nah, dalam membaca ini Rasulullah SAW ketika itu sujud sajada bin najm, sajada Rasulullah SAW bin najm wa sajada ma'ahu, dan sujudlah bersama beliau seluruh yang hadir di situ, muslimuhum wa kafiruhum, insuhum wa jinnuhum. Ketika dibacakan ayat ini dan diingatkan dengan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gaya bahasa yang tinggi, dengan gaya bahasa yang betul-betul mengena di hati mereka, mereka semuanya sujud, manusianya dan jinnya, kafirnya dan muslimnya, semuanya sujud. Semuanya sujud ketika Rasulullah sujud pada ayat ini, kecuali satu orang yang mengambil tanah dan kemudian meletakkannya di jidatnya begitu. Dan dikatakan oleh rawi bahwa aku lihat dia mati dalam keadaan murtad atau mati dalam keadaan kufur. Berarti mereka karena mengerti bahasa Arab, paham ayat-ayat ini dan tahu tingginya bahasa dan paham bahwa ini mesti bukan ucapan manusia, maka orang mukmin itu sujud bersama Rasulullah, demikian juga orang kafir dan juga jin. Dan riwayat yang sahih bisa dibaca dalam Nurul Yaqin. Kalau kamu baca Nurul Yaqin, ada di sana dikutipkan riwayat ini. Sajada Rasulullah SAW bin Najm. Rasulullah sujud dengan An-Najm, dengan surat An-Najm, dan sujud bersamanya seluruh yang ada waktu itu. Jinnuhum wa insuhum, kafiruhum wa muslimuhum. Islamnya dan kafirnya, jinnya dan mereka. Nah, apakah kita mendengarkan ayat-ayat ini enggak ada pengaruhnya? Padahal orang kafir saja waktu itu terpengaruh. Walaupun setelah itu dia kemudian balik lagi. Kenapa kok saya sujud tadi? Tapi sempat takjub dan sempat terkena hatinya ketika dibacakan ayat-ayat ini. Di akhirnya Allah katakan wa'budu lillahi wasjudu. Beribadahlah kepada Allah dan sujudlah. Mereka sujud. Nah, wahai kaum muslimin, kita baca ayat-ayat ini dan kita pahami bagaimana sikap muslim dan bagaimana sikap kafir. Dan kita ikuti bagaimana sikap kaum muslimin dan kita jauhi bagaimana sikap orang-orang kafir ini. Yang ketiga, dari dalil-dalil Al-Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, wastadzil man istata'ta minhum bisautik wa ajlib 'alayhim bikhaylika wa rajlik wa sharikhum fil amwal wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum asyaitan illa ghurur. Silakan kamu ajak siapa yang kamu mampu dari mereka dengan suaramu. Ini Allah mengatakan kepada iblis. Iblis yang ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan menjadi ahli jahannam selama-lamanya, iblis minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunda kematiannya dan untuk diizinkan menyesatkan Bani Adam. Menyesatkan manusia. Dia mengatakan anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Tundalah aku sampai hari kebangkitan. Kemudian dia juga mengatakan la ughwiyanna, akan aku sesatkan seluruh anak Adam. Bahkan dia mengatakan dalam ayat lain, bahkan aku akan duduk ala siratikal mustaqim. Ala siratikal mustaqim. Ya Allah, aku akan duduk di jalan kamu yang lurus. Untuk apa? Untuk menghalangi mereka. Untuk menghalangi manusia dari sirat al-mustaqim. Dan aku akan datangi mereka. Dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka, dan dari kanan mereka. La aq'udanna siratak al-mustaqim. Aku akan duduk di jalan kau yang lurus, ya Allah. Dan aku akan datangi mereka. Dari kanan dan kiri mereka. Dari depan dan belakang mereka. Ini sumpah syaitan di hadapan Allah. Dan apakah Allah izinkan? Allah izinkan. Karena Allah maha tahu bahwa ibadullahil mukhlasin tidak akan bisa digoda. Hamba-hamba Allah yang mukhlis tidak akan bisa digoda. Maka Allah bilang, wastadzil man istata'ta minhum bisawti. Silakan kamu ajak siapa yang kau mampu dari mereka bisawti, dengan suaramu. Wa ajlim alaihim bikhaylika wa rajlik, dan silakan kamu datangkan bala bantuan dengan pasukan yang berjalan kaki atau pasukan yang berkendaraan. Wa syarikhum bil amwali wal aulad, dan silakan kamu bersekutu dengan mereka dalam masalah anak-anak dan masalah harta. Wa aidhum, dan silakan beri janji-janji pada mereka. Kemudian akhirnya Allah mengatakan di ayat ini, tapi wa ma ya'iduhum asyaitan illa ghurur, dan tidaklah Allah apa syaitan memberikan janji-janji kecuali ghurur, tipu daya. Di sini jadi bukan perintah Allah untuk syaitan untuk menyesatkan, tapi izin. Allah katakan, silakan. Kamu sesatkan, kamu ajak mereka-mereka yang kau mampu dengan suaramu. Di sini yang digarisbawahi adalah sautik, suara kamu, suara syaitan. Apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara syaitan? Qala al-Hafidz Ibnu Katsir dalam makna bi sautik. Qila al-ghina, dikatakan suara syaitan adalah al-ghina, nyanyian. Kata Mujahid rahimahullah, bil lahwi wal ghina, silakan ajak mereka dengan lahwi wal ghina, dengan yang melalaikan dan dengan nyanyian-nyanyian. Aistaghifhum bidzalik, yakni silakan tundukkan mereka, kalahkan mereka, ajak mereka dengan nyanyian dan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir juz ketiga halaman 50. Kemudian berkata Imam Syaukani dalam tafsirnya, aistaz'id, yakni ramaikanlah, jadi kata-kata aistaz'id, yakni membuat suara-suara yang ramai membisik-bisikkan di hati manusia, dan ajaklah, sesatkanlah mereka, manistata'ata, siapa-siapa yang kau mampu, min bani Adam, dari anak Adam. Istaghithhum bi sawtik, silakan kamu tundukkan mereka dengan suaramu. Da'ian lahum, dalam rangka mengajak mereka ila maksiatillah, dalam rangka mengajak mereka kepada maksiat pada Allah. Wa dzakara tafsiran akhar, dan beliau menyebutkan tafsir lain, qila huwa al-ghina wal lahu wal la'ib wal mazamir. Makna suara syaitan adalah nyanyian, ucapan sia-sia, permainan-permainan, ucapan yang main-main, dan mazamir, dan seruling-seruling. Kalau gitu bertentangan maknanya. Ada mengatakan ghina, lahu, la'ib, dan sebagainya. Saya katakan, kalau pertentangan-pertentangan yang demikian, ini namanya ikhtilafut tanawwu'. Ikhtilafut tanawwu' itu adalah berbeda macamnya. Tapi ayat itu mencakup seluruhnya. Enggak bertentangan. Maknanya apa? Maknanya, sautu syaitan itu maknanya adalah nyanyian, dan juga lahun, ucapan sia-sia, dan juga ucapan main-main, dan juga seruling-seruling dan alat-alat musik yang sepertinya. Termasuk semuanya begitu, bukan? Jadi berbantah-bantahan. Ini bukan musik, ini maknanya adalah ucapan sia-sia. Enggak musik, bukan ucapan sia-sia, musik dan sebagainya. Kita katakan, memang ayat ini mengenai kedua-duanya. Ucapan sia-sia juga, nyanyian-nyanyian juga, seruling juga. Karena semuanya diriwayatkan dari salafus saleh, dari para generasi yang pertama, yang mereka itu adalah a'lamun nas. Mereka adalah manusia yang lebih paham masalah di setelah rasulnya tentunya ada salafus saleh. Ditambah lagi nanti ada hadis-hadis yang menceritakan tentang tahrim al-ghina, tentang haramnya ghina. Jadi jelas kalau sudah dikatakan oleh Syaukan bahwa suara syaitan adalah suara yang mengajak pada maksiat, dan tafsir yang lain adalah nyanyian-nyanyian dan musik, maka lihat ucapan Ibnu Qayyim. Kalau kita tahu bahwa suara syaitan adalah suara yang mengajak pada maksiat, wa minal ma'lum annal ghina'a min a'zami dawa'i ila ma'siyah, maka telah jelas kata Ibnu Qayyim bahwa sebesar-besar faktor yang mengajak kepada maksiat adalah lagu. Oleh hadza faktor fusir sautu syaitan bihi, oleh karena itu ditafsirkan suara syaitan dengannya. Paham kata Ibnu Qayyim? Kata Ibnu Qayyim, kalau memang makna suara syaitan adalah suara yang mengajak pada maksiat, maka saya katakan bahwa telah jelas faktor yang paling banyak membawa kepada kemaksiatan adalah al-ghina, adalah nyanyian. Bukankah setelah kita contohkan tadi, tegas dan jelas nyanyian itu mengajak kepada maksiat. Marilah kita berduaan dengan perempuan, marilah kita berpelukan dan berciuman, marilah kita, marilah kita, marilah kita, isinya adalah maksiat. Dan di samping itu, di samping mengajak dengan isi dari syairnya, juga mengajak dengan musiknya. Seorang kalau sudah kena musik lupa. Seorang kalau sudah kena musik, dia bergoyang dan berdansa, menari ke sana dan kemari tanpa sadar. Seorang kalau sudah kena musik, mulutnya ikut-ikut berucap. Dan kemudian kalau dia itu enggak bisa menari dan ada rasa malu, mulai dia minum khamr. Yang demikian pun saya pernah saksikan yang demikian. Mereka minum khamr cuma sekedar kata dia supaya berani tampil menari. Karena malu. Maka kita katakan bahwa dia minum khamr karena asalnya masalah musik. Barangkali juga kalian pernah dengar yang demikian. Kalau tidak minum khamr, dia enggak bisa ikut menari dan sebagainya karena malu dan karena grogi dan sebagainya. Maka untuk menghilangkan grogi dan malu, minum khamr. Dan kemudian dijadikan tempat-tempat pentas musik adalah tempat pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Ini sudah umum dan tidak pernah kita dengar ada pentas lagu dan musik dipisah laki-laki dan perempuan. Enggak pernah. Kenapa? Enggak tahu pelaku atau setan. Setan contohnya atau contohnya adalah memang demikian. Setan itu untuk mengajak kepada maksiat sehingga terjadi berbagai macam perzinahan asalnya adalah ketika pentas dangdut atau pentas nyanyi dan itu. Kemudian ketemu laki dan perempuan, kenalan dan kemudian berzina. Dua sekarang. Khamr dan zina disebabkan karena masalah musik asalnya. Maka jelas sautus syaitan, suara syaitan yang mengajak kepada maksiat. Imam mengajak pada maksiat dengan siirnya terang-terangan marilah kepada maksiat, atau dengan syairnya yang melupakan manusia yang akhirnya karena mereka lupa akhirnya terjerumus ke dalam berbagai macam maksiat. Ini ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala tentang haramnya musik. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menceritakan tentang masalah musik. Kalau enggak salah ada 6 ayat yang berbicara masalah haramnya al-ghina, nyanyian dan musik ini. Dan insyaallah kita lanjutkan pekan depan dalil-dalil dari as-sunnah al-mutahhar. Jadi pekan depan jangan lupa yang 2 lembar kita bawa lagi. Kita akan lanjutkan minat sunnah al-mutahhar. Tadi semuanya dengan ayat. Kita kutipkan 3 saja. Apa itu yang 3? Pertama surat apa? Ente. Surat apa? Ayatnya tadi. Suratnya aja. Dalil tentang hal musik surat apa aja? Ente. Pani. An-Najm. Kemudian surat. Surat Luqman ayat 6 dan Al-Isra ayat 4. Nah, ada 3 ayat yang menceritakan tentang musik. Kalau kamu mengatakan nanti begitu pulang, saya lihat-lihat terjemahannya enggak ada yang bilang musik, semuanya lahwal hadis. Terus akan kita jawab apa? Rahman. Kalau dia bilang, mana musik? Saya baca terjemahan, gak bilang musik, gak bilang apa. Satu bilang suara setan, satu bilang nyanyian-nyanyian, satu bilang ucapan sia-sia. Lalu lagi itu ucapan sia-sia, maknanya secara bahasa. Apa kita jawab? Itu? Termasuk ngobrol yang gak bermanfaat, haram. Ada yang lebih jelas, apalagi bahwa Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Quran lagi dulu pertama, kalau enggak dengan hadis, kalau enggak dengan ucapan salafus saleh, ucapan para sahabat. Kenapa ucapan para sahabat? Kenapa harus pakai ucapan para sahabat, enggak tafsirkan kita sendiri aja? Sahabat kan manusia, kita juga manusia. Sahabat bisa menafsirkan, kita pun bisa menafsirkan. Asal bisa bahasa Arab, dia tafsirkan sendiri. Apa jawabnya? Bingung? Jawabannya, karena umat yang terbaik adalah para sahabat. Dan para sahabat dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Maka kalau kamu mau jadi umat yang terbaik, lihatlah bagaimana para sahabat memahami Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Paham kan? Ada pertanyaan? Emang ada yang ngaji? Kamu masih sholat, belum sempat diingatkan, baca ayat sajdah. Itu enggak masih sujud. Itu enggak sholat, itu pun sunnah saja. Kecuali kalau imam yang baca, kamunya makmum wajib sujud. Sama-sama imam. Jangan lu sujud lawah ini saya enggak ikut. Enggak. Karena imam diutamma bih. Innama ju'ala al-imam liyutamma bih. Jadi masalah. Enggak jadi masalah itu artinya paling-paling kalau dosa pun dosa, kenapa enggak belajar itu saja? Kenapa enggak ngaji? Kenapa dia enggak berpikir banyak-banyak pada Allah? Kenapa dia itu aja?